Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fain asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Ikhwani fillah, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, nasallallahu ta'ala ayaj'ala ma ta'allamna nafi'an lana wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dan menolong kita menjadikan ilmu yang kita pelajari di majelis ta'lim ini sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai hujah pemberat yang akan membela kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya hujah yang akan memojokkan kita atau menjadikan kita celaka wa na'udzubillahi min dzalik. Pada malam hari ini, barakallahu li wa lakum, sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Besar Al-Imamul Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab yang membahas tentang adab-adab Islam, Al-Adab Al-Islamiyah. Dan kita walhamdulillah sekarang sudah sampai pada pembahasan hadis yang ke-15, yaitu bab uquqil walidain. Pada bab yang baru, yaitu bab yang membahas tentang perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin sudah sempat kita baca, mungkin untuk mengulang dan mengingat kembali, kita akan baca kembali hadis yang ke-15 ini, hadis pertama dari bab uququl walidain. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Musaddad, menyampaikan hadis kepada kami Musaddad. Ini perawi yang sudah disebutkan pada hadis nomor 8 kalau tidak salah, Musaddad bin Musaddad rahimahullah. Haddatsana Bishr ibn Fadl, Bishr ibn Fadl rahimahullah, qala haddatsana al-Jurairi an Abd Rahman bin Abi Bakrah an abihi kemarin sudah kita bahas juga perawi-perawi dari hadis ini. Kita akan langsung masuk ke matan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis ini, ala unabbi bi akbaril kabair salatan. Beliau menyampaikan pertanyaan ini kepada para sahabat yang ketika itu sedang bermajlis bersama beliau, bertanya kepada mereka, maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Beliau mengulang-ulang pertanyaan ini sampai sebanyak 3 kali. Ini adalah salah satu metode pengajaran Rasulullah alaihissalatu wassalam, yaitu dengan menyampaikan pertanyaan ya, kepada para muridnya, agar di antara faedahnya adalah agar para pendengar menjadi yantabihun, menjadi memusatkan perhatian terhadap apa yang akan diucapkan oleh si pengajar. Ini adalah metode pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan menyampaikan pertanyaan kepada para murid, dan ini faedahnya sangat besar, yaitu membangkitkan perhatian para pendengar. Maka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah, kami sangat ingin mengetahui hal tersebut. Ini menunjukkan hirsus sahabah, besarnya semangat sahabat untuk mendapatkan ilmu agama dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Qala, maka Rasulullah pun menjawab, al-ishraku billah, dosa besar yang paling besar, yang pertama adalah al-ishraku, berbuat syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kesyirikan, dosa besar yang paling besar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik ini bagi pelakunya yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa tersebut. Baik dosa syirik kecil maupun syirik besar, Allah tidak akan ampuni, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya Allah telah menegaskan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu bagi barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun jika pelaku kesyirikan kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha sebelum dia meninggal, maka Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ul walidain, dosa besar yang paling besar yang kedua tingkatannya di bawah dosa syirik. Ya, dan ini adalah kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa ul walidain, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua, mendurhakai kedua orang tua. Nah, kita akan jelaskan insyaallah syarahnya nanti. Kemudian beliau wajalasa wa kana muttaqian. Kemudian beliau dalam riwayat ini disebutkan beliau kemudian duduk, yang mana sebelumnya beliau bersandar. Ya, muttaqian dari kata ittaka'a yattaqiu, ittika'an ya. Fa'ilnya muttaqian, muttaqi. Itu orang yang bersandar. Beliau duduk, sebelumnya beliau bersandar. Jadi al-ishraku billah wa uququl walidain, beliau dalam keadaan muttaqian, bersandar. Ya. Kemudian beliau setelah itu beliau duduk, ya, dan mengatakan ala wa qauluz zur, dan ketahuilah ucapan yang dusta. Ini tingkat yang ketiga setelah kesyirikan. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah qaulzur, ucapan dusta. Itu makna dari qaulzur. Mazala yukarriruha hatta qultu laita musakkat. Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, ala wa qauluzur, ala wa qauluzur, terus diulang-ulang sampai-sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata dalam hatinya tentunya, laitahu sakat. Ya. Seandainya saja Rasulullah berhenti. Artinya sudah paham para sahabat. Tapi Rasulullah mengulang-ulang itu sengaja untuk memberikan penekanan. Bahasanya ucapan dusta itu bukan ucapan yang, bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang sepele. Ya. Dan ini sangat disayangkan. Sedikit dari kaum muslimin, hadanallahu wa iyyahum, yang bermudah-mudahan di dalam berdusta, berbohong. Ya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan besar yang paling besar tingkatannya ketiga setelah syirik dan durhaka kepada kedua orang tua adalah qauluzur, ucapan dusta. Oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati menjaga lisan kita, ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam berdusta. Baik, kita akan baca syarah yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, al-kaba'ir katsira, sangat banyak jumlahnya. Walaupun dalam hadis ini disebutkan berapa? Ada berapa dosa yang disebutkan di sini? Ada 3. Tapi beliau tegaskan dosa besar itu banyak jumlahnya, tidak hanya berbatas 3 ini saja. Wa qad dzakara al-ulama dhabital kabira. Dan para ulama telah menyebutkan, menjelaskan, terangkan apa definisi dari dosa besar. Al-kabirah itu bentuk tunggalnya, kabirah. Bentuk namanya kabair. Ya. Para ulama ada yang memiliki kitab khusus berjudul Al-Kabair. Dosa-dosa besar yang di dalamnya berisi riwayat-riwayat yang menerangkan tentang jenis-jenis dosa. Seperti kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Begitu juga kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Sampai-sampai mereka, para ulama, menyusun kitab khusus yang menerangkan tentang dosa-dosa besar karena pentingnya pembahasan ini. Jangan sampai kaum muslimin terjatuh pada dosa besar tersebut. Dan kalau kita menuju kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang dosa-dosa besar tadi, memang tidak terbatas cuma 3 saja dosa besar itu yang disebutkan dalam hadis ini. Lebih, jumlahnya sangat banyak. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang apa itu dosa besar, karena mungkin kita tidak bisa menghafal semua jenis dosa besar, para ulama membuat definisi, memberikan ta'rif, membuat definisi apa itu dosa besar. Sehingga kalau kita tidak bisa menghafal semua jenis dosa besar, kita bisa menghafal atau memahami definisi ini, ta'rif ini, harapannya kita bisa menghindari dosa-dosa besar tersebut. Faqalu, para ulama menjelaskan, dosa besar adalah yadzan alladhi yatarattab alaihi haddun fid dunya wa 'uqubatun fil akhirah. Dosa besar adalah dosa yang terancam pelakunya akan mendapatkan hukum had ketika di dunia. Wa 'uqubatun fil akhirah, atau terancam akan mendapatkan hukuman siksa di akhirat. Ini. Aw dzam alladzi yukhtam bila'natin aw ghadabin. Jadi Dari pengertian ini kita bisa mengklasifikasikan dosa besar. Dosa besar adalah setiap dosa yang ada ancaman hukum had, yang ada ancaman hukum hadnya terhadap si pelaku dosa tersebut. Misalnya dosa mencuri, disebutkan hukum hadnya di dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqatu aydi, pencuri yang laki-laki maupun yang perempuan, dua tangannya. Tentunya dengan ada kadarnya, ada aturannya, ya, ada kadar tertentu minimal, ya, jika dia mencuri, ya, mencapai kadar minimal itu atau lebih, maka berlakukan hukum ini. Disebutkan dalam Al-Quran, nas. Maka dari sini kita menyimpulkan mencuri dosa besar, karena ada hukum hadnya. Begitu juga dosa zina. Bagi pelaku zina yang belum, ya, maka hukuman hadnya dicambuk sebanyak 100 kali. Dalam surah An-Nur sebutkan nasnya. Dan bagi barang siapa pelaku zina yang melakukan dosa zina dalam keadaan sudah menikah, maka hukum hadnya adalah hukum rajam. Nah, dalilnya hukum ada di Al-Quran. Pernah diturunkan Rasulullah alaihissalatu wassalam ayat yang menerangkan tentang hukum rajam, walaupun kemudian lafadznya dimansuh. Lafadz tentang ayat rajam dimansuh. Jadi kita cari memang sekarang di Mushaf Al-Quran gak akan kita dapati ayat tentang rajam, ya, tidak ada, karena ayatnya sudah dihapus, sudah dimansuh, ya. Tapi hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Buktinya Rasulullah tetap mengamalkan. Masa hidupnya Rasulullah sempat menghukum rajam 6 pelaku zina, ya. Dan juga hukum rajam ini diterapkan oleh para Rasyidun zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan setelah mereka. Jadi hukum rajam tetap berlaku walaupun ayatnya sudah dimansuh dari Al-Quran. Dari sini kita bisa menyimpulkan dosa zina adalah dosa besar karena ada hukum hadnya, dan dosa-dosa yang lain, ya. Nah, wa'uqubatun fil akhirah, dan juga dosa yang ada ancamannya di akhirat. Nah, ini lebih banyak lagi, ya. Memang sebagian dosa, dosa yang ada hukum hadnya di dunia itu hanya sebagian saja. Tidak semua dosa besar ada hukum hadnya di dunia, ya. Nah, tapi disebutkan ancaman hukuman di akhirat. Nah, misalnya dosa apa? Dosa riba. Nah, ya, dosa riba atau dosa yang lain. Misalnya dosa. Nah, jadi apa yang disebutkan di sini? Dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Dan juga yang termasuk dosa besar adalah semua dosa, setiap dosa yang pelakunya terancam mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Nah, misalnya apa? Dosa membuat gambar makhluk bernyawa, ada ancaman laknatnya. La'anallahul musawwirun atau musawwirin, Allah melaknat para penggambar makhluk bernyawa. Allah melaknat orang-orang yang menggambar gambar-gambar makhluk bernyawa, baik itu manusia, gambar manusia, gambar hewan, ya. Nah, terancam laknat. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan menggambar gambar makhluk bernyawa adalah dosa besar karena ada ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, fa'ala hadza al-kaba'ir laysat mahsurah fis sab' al-mubiqat, Ya, jadi dari sini, dari definisi yang disebutkan oleh para ulama ini, dosa besar tidak hanya terbatas pada tiga yang disebutkan dalam hadis ini, atau juga dalam sebagian riwayat disebutkan as-sab' al-mubiqat, ada tujuh dosa besar yang membinasakan. Rasulullah menyebutkannya, ya, tujuh dosa besar tersebut. Tapi tidak kemudian dosa besar hanya terbatas pada tujuh tadi, ya, tapi lebih dari itu. Karena sebagian riwayat juga menyebutkan at-tis' al-mubiqat, sembilan dosa besar yang membinasakan. Ya. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya tentang dosa besar. Ya. Apa sih dosa besar itu? Ditanyakan kepada beliau, apakah jumlahnya ada tujuh? Maka beliau pun menjawab, ini riwayat yang sahih dari beliau, riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Al-Musannaf dan juga dalam Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lain. Ketika sahabatnya mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya apakah dosa besar itu ada tujuh, maka beliau menjawab, iya ila sab'in aqrab. Dosa besar itu lebih mendekati 70 bahkan. Jadi ditanya, apakah dosa besar itu jumlahnya 70? Jumlahnya 7, maka beliau menjawab, bahkan lebih dekat kepada bilangan 70. Ya, artinya banyak. Ya. Nah, wa yurwa annahu sa'alahu sa'il akhar. Bahkan di sebagian riwayat yang lain juga Ibnu Abbas ditanya oleh seorang penanya, juga ditanya tentang dosa besar. Ini riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ya, ada kitab tafsir At-Tabari. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir yang kita kenal, sering kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Riwayat ini disebutkan di dalamnya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya tentang dosa besar, beliau menjawab, hiya ila sab'i mi'ah aqrab. Dosa besar itu lebih dekat ke bilangan 700. Jadi lebih banyak lagi. Kalau tadi riwayatnya menyebutkan 70. Riwayat ini menyebutkan 700 bahkan. Jadi di sini menunjukkan dosa besar itu sangat banyak jumlahnya. Wa dzalika annaha kullu dzambin tarattaba 'alaihi haddun fid dunya aw khatima bi wa'idin syadid aw bi la'natin aw bi ghadab aw 'adzabin alim kullu dzalika yu'tabar minal kaba'ir. Karena tadi kembali kita ke definisi dosa besar yang telah disebutkan para ulama. Itu setiap dosa yang ada ancaman hukum hadnya di dunia, ada ancaman siksa di akhirat, atau setiap dosa yang ya mendapatkan ancaman laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menambahkan, ya, ada yang menambahkan di samping tiga ini ada juga dosa atau empat, ya, terancam had, hukum had di dunia, siksa di akhirat, laknat dan murka. Yang kelima, yang setiap dosa yang Rasulullah, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari dosanya, dari dosa tersebut dan pelakunya. Ya. Misalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis sahih beliau bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Man ghasyana falaisa minna. Ini hadis yang harus sering diingat oleh para pedagang. Ya. Karena ini memang konteksnya dalam permasalahan jual beli, muamalah. Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, melakukan penipuan, ya, menjual barang, ya, misalnya barang buah yang ditaruh di atas yang bagus-bagus, padahal di bawahnya buah-buah yang busuk. Atau misalnya jual beras yang ditaruh atas yang bagus-bagus, ya, padahal di bawahnya jelek kualitasnya. Atau beras yang kualitas bagus, ya, ditulis kualitasnya bagus ini, padahal sudah dicampur dengan kualitas yang lebih jelek. Atau yang semisalnya, menjual barang ada aibnya, ada cacatnya, tapi ketika ada pembeli tidak disebutkan cacat barang tersebut. Ini termasuk bentuk ghish, kecurangan, penipuan. Maka Rasulullah bersabda, man ghashana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, mencurangi kami, ya, mencurangi kaum muslimin, menipu kaum muslimin, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Rasulullah berlepas diri. Maka ini menunjukkan dosa ghish, dosa curang, dosa menipu adalah dosa besar. Karena Rasulullah berlepas diri dari pelakunya. Begitu juga yang keenam, jenis dosa besar yang termasuk dosa besar adalah setiap dosa yang menafikan keimanan, menafikan keimanan pelakunya. Nah, misalnya dosa mencuri, dosa berzina juga. Walaupun tadi disebutkan dosa mencuri, dosa berzina termasuk dosa yang ada hukum hadnya di dunia, tapi dalam hadis yang lain juga disebutkan pelakunya dinafikan keimanannya. Seorang pelaku zina atau seorang pelaku pencurian, ketika dia mencuri, Rasulullah menegaskan ketika dalam keadaan mencuri dia bukan orang mukmin. Dia itu orang mukmin yang tidak sempurna imannya. Dan Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pun yang berzina, ya, dalam keadaan dia berzina dia seorang mukmin, tidak ada. Jadi Rasulullah menafikan keimanan pelaku zina ketika dia sedang berzina. Atau juga dalam hadis, kelanjutan hadis tersebut, wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pencuri pun yang sedang mencuri dia dalam keadaan mukmin. Rasulullah menafikan keimanan pencuri yang sedang mencuri. Ini artinya dosa mencuri, dosa berzina adalah dosa besar karena pelakunya dinafikan keimanannya. Wallahul musta'an. Ya, demikian. Jadi dari definisi yang luas tentang dosa besar ini, kita bisa tahu dosa besar itu sangat banyak. Bahkan tadi riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan jumlahnya bahkan bisa mendekati 700 dosa besar. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada salah satu dari dosa-dosa besar tersebut. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan syarahnya. Wa a'zamul kabair al-isyraku billahi tabaraka wa ta'ala. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, dosa besar yang paling besarnya adalah dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan syirik besar tentunya lebih berbahaya dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap dosa di mana pelakunya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada selain Allah. Nah, atau menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penunggu gunung tertentu misalnya. Khawatir kalau enggak disembelih di sisi kawah gunung itu, gunungnya meletus dan menimbulkan bencana, malapetaka. Ada enggak? Seperti ini. Kejadian terjadi. Menyembelih untuk penunggu laut tertentu misalnya. Kalau enggak disembelihkan untuk penunggu laut itu, khawatirnya akan menelan korban. Dan semisalnya dari akidah-akidah yang termasuk khurafat, ya, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena sujud, an-nahr, menyembelih, itu adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ucapan seorang mukmin. Sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk, para ulama menafsirkan nusuk adalah ibadah penyembelihan kurban. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Rabbul Alamin, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ini seorang yang bertauhid, seorang yang muwahhid, yang jauh atau menghindar dari kesyirikan. Itu tadi contoh-contoh syirik besar dan masih banyak jumlahnya. Dan juga di sana ada syirik kecil. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini juga, nanti kita akan lewati insyaAllah, dan juga disebutkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Marwazi di dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syirik itu sangat halus. Ada sebagian syirik yang tersamar, banyak orang yang menyangkanya itu bukan syirik, padahal itu hakikatnya adalah kesyirikan. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan betapa halusnya dan betapa samarnya dosa syirik, sampai-sampai beliau membuat permisalan, asyirku fikum akhfa min dabibin naml, kesyirikan pada kalian ini, itu pada umat ini, lebih tersamar, lebih tersembunyi dari rambatannya seekor semut. Antum bisa bayangkan, semut kalau merambat gak terdengar suaranya, bahkan mungkin tidak terlihat kalau semut hitam di malam yang gelap tidak ada penerangan. Bayangkan, tidak terdeteksi, sangat tersamar dan sangat halus. Maka Rasulullah SAW menggambarkan kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kalian, yaitu di tengah-tengah umat ini, lebih tersamar dan lebih tersembunyi daripada rambatannya seekor semut. Ini menunjukkan bahwasanya syirik yang terjadi di tengah-tengah umat ini sangat tersamar, sehingga kita harus berhati-hati. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan salah satu jenis syirik asghar, syirik kecil. Tadi kita membahas syirik besar, syirik akbar, sekarang syirik kecil. Di antara bentuk syirik kecil, misalnya, contohnya adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi hamba ini tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersumpah, hanya boleh dengan menyebut nama Allah, kalau dalam bahasa Arab dengan tiga huruf qasam, tiga huruf sumpah, yaitu waw, ba, dan ta. Wallahi, wabillahi, watallahi, itu tiga bentuk pengucapan sumpah di dalam bahasa Arab. Lafzul jalalah Allah didahului dengan waw, wallahi. Mungkin kita sering kalau pakai huruf ini ya, wallah, demi Allah artinya. Bisa juga dengan memakai huruf ba, billah. Bisa juga dengan memakai huruf ta, tallah. Tapi yang lebih masyhur pakai huruf waw. Ini boleh bersumpah dengan nama Allah, walaupun tidak boleh kita terlalu sering mengucapkan sumpah dengan nama Allah. Ya. Para ulama menyebutkan tidak sepantasnya seorang mukmin terlalu sering mengucapkan sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit wallah, itu tidak boleh. Apalagi pedagang, ini sering. Demi Allah ini, dagang ini bagus barangnya ini. Wallah ini barangnya kualitas nomor satu. Nah, tidak boleh. Apalagi kalau diikuti dengan sumpah yang dusta. Bawa-bawa nama Allah lagi. Nah, tidak boleh, hati-hati. Ya, tapi kalau memang terpaksa mengucapkan sumpah, tidak boleh seseorang itu menyebutkan atau bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah banyak bersumpah menyebutkan makhluknya. Wadduha misalnya, Allah bersumpah dengan waktu duha. Atau wal asr, demi masa. Iya. Nah. Atau wasyamsi wadduhaha, Allah bersumpah dengan matahari. Boleh Allah bersumpah dengan makhluknya, ini boleh. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia, ya, dan memiliki kelebihan serta keutamaan. Nah, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi hamba manusia tidak boleh bersumpah dengan hamba, hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berbuat atau bersumpah dengan selain, maka sungguh dia syirik. Syirik kecil, ya. Syirik kecil yang lain, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau bersabda alaihissalatu wassalam, "Ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Rasulullah bersabda, ya, bertanya kepada para sahabat. Lagi-lagi kita dapati Rasulullah ketika akan menyampaikan sebuah ilmu, beliau mendahulunya dengan pertanyaan. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada al-masih ad-dajjal? Mungkin antum tahu, ya, besarnya fitnah ad-dajjal. Sampai-sampai kita disyariatkan di setiap penghujung sholat kita, selesai kita mengucapkan atau membaca doa tasyahud, kita disyariatkan untuk membaca doa berlindung dari empat perkara. Di antaranya berlindung dari fitnah dajjal. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Hukum membaca doa berlindung dari empat perkara setiap akan salam, selesai membaca doa tasyahud, ini hukumnya wajib. Sebagian ulama menyatakan demikian. Bagaimana lafadznya? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah atau dari adab jahannam, yang pertama. Perkara yang pertama, berlindung dari siksa neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabr, dan dari adab kubur. Ya. Adab kubur, ini alam kubur, ini alam akhirat pertama yang akan dijumpai manusia setelah dia meninggal. Ya. Dan dia akan tahu tempat akhirnya di jannah ataukah di neraka, itu dia tahu ketika dia sudah masuk ke liang kubur. Karena seorang yang mukmin dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, orang yang durhaka kepada Allah, membangkang kepada syariat Allah, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk berlindung dari azab kubur. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya. Fitnah kematian adalah fitnah kubur, yang mana setiap manusia akan menjumpai atau mendapati fitnah ini, yaitu dia akan ditanya di dalam kuburnya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, apa agamamu? Man rabbuk, siapa rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Akan ditanya. Dan bukan jawaban yang mudah nanti. Jawaban seorang hamba ketika ditanya di dalam kubur, ya, ketika dia mengalami fitnah kubur, mudah atau tidaknya dia menjawab pertanyaan itu tergantung amalannya ketika di dunia. Tidak kemudian, oh saya gampang kalau gitu. Jawabannya gampang. Kalau ditanya man rabbuk, jawabannya Allah. Wa man dinuk, apa agamamu? Jawabannya Islam. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Jawabannya Muhammad alaihi salatu wasalam. Gampang kalau gitu. Insyaallah 100 nanti. Dan tidak semudah itu. Tergantung apa amalannya ketika dia di dunia. Kalau selama di dunia dia memenuhi hidupnya dengan amalan soleh, maka dia akan dimudahkan menjawab pertanyaan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman ketika dia di dalam kubur dengan perkataan yang kokoh. Akan dimudahkan dia menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Adapun sebaliknya, yang selama hidupnya waktunya dihabiskan untuk perbuatan maksiat, wa na'udzubillah, tidak akan semudah itu menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Ini fitnah kematian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah min syarri fitnatil masihid dajjal, ya, dari fitnah, kejelekan fitnah dajjal. Kejelekan fitnah dajjal. Kenapa dajjal itu disebut dengan masih? Mungkin ini sedikit faedah. Di sana ada Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Isa bin Maryam juga disebut dengan Al-Masih. Kok sama-sama Al-Masih? Ya. Memang betul. Dajjal disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Begitu juga Nabi Isa bin Maryam juga disebut dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Sama-sama Al-Masih tapi maknanya berbeda. Kalau Al-Masih yang digandengkan dengan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal artinya adalah mamsuhul ain. Artinya Dajjal itu matanya buta, salah satunya, sehingga disebut dengan Al-Masih. Karena disebutkan dalam hadis Dajjal itu a'war, ya, buta matanya, salah satunya. Dan para ulama sebagian menyebutkan man Al-Masih Ad-Dajjal Al-Masih, ya, karena ketika dia dibangkitkan nanti, dia akan menjelajahi semua daerah yang ada di muka bumi ini, ya, untuk menyesatkan manusia. Sehingga disebut dengan Al-Masih, ya. Kecuali dua kota, yaitu Mekah dan Madinah, karena kota tersebut dijaga oleh para malaikat sehingga Dajjal tidak mampu untuk memasukinya. Jadi dua makna ini, kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih. Adapun Al-Masih Isa ibn Maryam, para ulama menyebutkan banyak makna. Di antaranya Al-Masih ibn Maryam disebut dengan Al-Masih karena beliau akan, ketika beliau diturunkan dari langit, ya, dan hidup di tengah-tengah manusia selama beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia, beliau akan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Beliau akan menghancurkan salib, akan membunuh babi-babi, ya, dan akan memerangi orang-orang kufar, sehingga disebut dengan Al-Masih. Dan makna yang kedua, beliau disebut dengan Al-Masih karena beliau mamsuhul qadamain, kakinya itu, kaki beliau mamsuh, artinya kaki beliau itu datar, tidak ada cekungan. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Kalau antum lihat kaki antum mayoritasnya, ya coba dicek. Nah, bukan itunya. Ya. Maksudnya dilihat rata-rata mayoritasnya ada lekukannya. Nah, coba dicek kalau enggak percaya. Tapi Isa ibn Maryam kakinya datar, tidak ada lekukan, sehingga disebut dengan Al-Masih. Ini makna yang kedua. Dan masih banyak makna yang lain yang disebutkan para ulama tentang Al-Masih. Tapi kita kembali. Di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajjal? Padahal Dajjal itu besar fitnanya, tapi Rasulullah lebih menakutkan hal ini daripada Dajjal. Maka para sahabat qala kulna bala. Kami pun menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Sekali lagi menunjukkan hirsus sahabat, besarnya semangat sahabat untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah menjawab, sesuatu tersebut adalah qala asyirkul khafi. Hal itu adalah asyirk al khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Bagaimana itu syirkul khafi? Kata beliau, ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadari rajulin. Subhanallah. Kata beliau, syirkul khafi ini adalah ketika seorang sedang sholat. Bayangkan, sholat dia. Nah, bukan sujud kepada berhala, ya. Bukan menyembelih untuk selain Allah. Sholat, ya. Bisa jadi sholat di masjid atau di Masjidil Haram, bisa jadi Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Seorang sholat, tapi di dalam sholatnya dia menghiasi sholatnya, memperbagus sholatnya. Kenapa? Karena dia tahu ada orang yang sedang melihatnya. Inilah yang disebut dengan arya, ya. Ini adalah termasuk dosa atau syirik asghar, syirik kecil. Yang di sini Rasulullah menyebutkan ini adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, karena enggak kelihatan. Bahkan bisa jadi pelakunya tidak sadar dia sedang terjangkiti kesyirikan ini. Nah, yaitu riya, menghiasi, memperbagus ibadahnya karena dia ingin dilihat orang lain. Karena dia tahu ada orang lain yang sedang melihatnya, makanya dia memperbagus ibadahnya. Ini sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari jenis kesyirikan yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk mengikhlaskan niat-niat kita di dalam ibadah-ibadah kita. Nah. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil adalah dosa besar. Baik syiriknya itu syirik kecil, tetap dosa besar yang paling besar. Jadi syirik kecil itu tingkatan dosanya lebih tinggi di atas dosa besar yang lain. Walaupun syiriknya kecil, walah syirik kecil aja kok. Enggak. Namanya syirik walaupun itu kecil, tetap tingkatannya paling atas. Tingkatan dosa besar yang paling tinggi. Ya, itu kesyirikan. Nah, tapi bisa juga riya ini tergolong syirik besar, sebagaimana riya yang terjadi pada kaum munafikin, orang-orang munafik, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, itu orang-orang munafikun yang ada di zaman Rasulullah. Mereka wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk ibadah salat, dipanggil untuk salat, mereka ya bangkit menuju sholat tapi dengan bermalas-malasan, wa na'udzubillah. Mereka menegakkan sholat itu hanya untuk ria an-nas. Mereka menegakkan sholat hanya untuk ya berbuat ria di hadapan manusia. Padahal mereka menyembunyikan kekufuran. Ini orang-orang munafik. Jadi ria juga bisa tergolong syirik akbar. Misalnya ria yang terjadi pada orang-orang munafik. Dan masih banyak contoh-contoh kesyirikan yang lain. Yang pembahasannya adalah tidak di sini, tapi di pembahasan tentang tauhid. Kemudian ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, setelah al-isyraku billah, dosa besar yang paling besar berikutnya adalah uququl walidain. Thumma dzakara uququl walidain wa innahu minal kaba'ir wa annahu minal kaba'ir al-'azimah wa annal birr minal a'mal al-khairiyah al-'azimah wa min asbabi dukhulil jannat wa takfiris sayyi'at ورفئ الدرجات والحياة الطيبة المباركة للبار بوالديه في الدنيا والبرزخ والآخرة. Kemudian Rasulullah menyebutkan setelah dosa syirik ini adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang paling afdal. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah amalan yang agung yang akan bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah dan akan menggugurkan dosa-dosanya, akan memberikan bagi pelakunya atau orang yang mengamalkannya kehidupan yang baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Sehingga besarnya keutamaan birrul walidain ini sebaliknya. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua juga dosanya besar. Kebalikannya. Wa bi aksi dzalikal uquq. Uququl walidain uqubatuhu 'ajilah wa ajilah. Dosa durhaka kepada kedua orang tua itu hukumannya 'ajilah dan 'ajilah. Di masa yang sekarang dan yang akan datang, hukumannya akan dirasakan oleh pelakunya di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak hanya di akhirat saja. Ya. Ancamannya, hukumannya juga akan dirasakan ketika di dunia. Wa na'udzubillah. Uqubatun fid dunya wa uqubatun fil barzakh wa uqubatun fil akhirah. Hukuman di dunia, di alam barzakh dan di alam akhirat. Sehingga hendaknya walida fal wajib al musara'atu ilal bir wa rafdil uquq was sabr. Hendaknya setiap muslim, setiap mukmin bersegera untuk mengamalkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjauhi perbuatan durhaka dengan segala jenis dan bentuknya. Durhaka, baik durhaka dengan lisan, ucapan yang kasar, ucapan yang menyakiti orang tua, maupun dengan perbuatan. Lisannya tidak keluar kata-kata, tapi perbuatannya membuat orang tuanya sakit hati. Ya. Itu juga termasuk uquq, durhaka. Dan hendaknya setiap muslim, setiap mukmin bersabar ya terhadap kedua orang tuanya, terlebih lagi jika orang tuanya sudah lanjut usia. Ya. Ini seringkali seorang anak akan diuji kesabarannya dengan ujian yang sangat berat ketika orang tuanya sudah tua, sudah renta, sudah lanjut usia, sudah pikun. Bahkan ada orang tua itu yang di masa tuanya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, ke kamar mandi saja sudah tidak bisa. Jadi sudah kondisinya, keadaannya seperti ketika orang masih bayi, butuh dirawat. Mulai dari A sampai Z. Maka ini membutuhkan kesabaran pada seorang anak. Dan dia diuji ketika kondisi orang tuanya seperti itu. Ini ujian. dan bisa hal itu menjadi ladang pahala baginya kalau dia berhasil bersabar melewati ujian tersebut, ya, kebahagiaan yang akan dia rasakan insyaallah di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin kita masih ingat bagaimana kemarin riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana baiknya hubungan beliau dengan ibunya. Ibunya dalam keadaan sudah tua, namun sang ibu memuji Abu Hurairah yang telah berhasil berbakti kepada dia, kepada ibunya tersebut. Nah, di sini Syekh rahimahullah menyebutkan wa'tibar wujudil walidain ala qaidil hayah minal ghanaim allati yuktabat au allati yaqtabit bihal insan. Ya, sebenarnya ketika seseorang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ayahnya atau ibunya masih hidup, itu permisalannya dia sedang mendapatkan ghanimah. Tahu ghanimah ya? Harta rampasan perang. Ghanimah. Nah, perkara yang sangat berharga. Nah, permisalannya seperti itu. Yang hendaknya seorang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan seorang anak itu di antara bentuk bakti yang terbesar seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ini mungkin sering atau mungkin bahkan sebagian kita tidak menyadari bahwasanya ini bentuk bakti yang paling, di antara bentuk bakti kepada orang tua yang paling besar. Apa itu? Kata beliau di sini, beliau sebutkan fa in kana min ahli al-ilm baina bayyana lahum min ilmihi min amriddin, mengajarkan ilmu agama yang benar, ilmu agama yang murni kepada kedua orang tuanya. Mungkin semasa hidup orang tuanya jauh dari bimbingan agama, muslim tapi jauh dari bimbingan Islam. Walhamdulillah si anak mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah. Dia tahu akidah yang sahiha, akidah yang lurus dan benar sesuai dengan manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Ya. Dia tahu ilmu agama yang benar, yang masih murni. Ya. Maka di antara bentuk bakti kepada orang tua, dia ajarkan ilmu ini kepada orang tuanya. Ya. Bisa jadi itu merupakan hidayah dan nikmat yang sangat besar ketika seorang orang tua yang mungkin bisa jadi selama hidupnya di masa mudanya dia jauh dari bimbingan agama, di masa tuanya anaknya mendapatkan hidayah, kemudian si anak mengajarkan ilmu tersebut kepada orang tuanya, orang tua meninggal dalam keadaan di atas hidayah, di atas petunjuk Islam yang lurus dan murni. Nikmat dan pahala yang akan didapatkan oleh si anak tadi yang menjadi sebab hidayah bagi orang tuanya sebelum meninggal akan sangat besar. Nah, ini diantara bentuk bakti kepada orang tua yang paling besarnya. Jadi berbakti banyak, ya, dengan lisan, dengan ucapan yang lembut, dengan perbuatan membantu, ya, tadi merawat orang tua ketika sudah tua, sudah lanjut, atau dengan harta, harta yang kita miliki kita belanjakan untuk keperluan orang tua kita, untuk kesejahteraan mereka. Tapi yang lebih dari itu semua adalah ilmu. Infak yang paling afdal adalah berinfak dengan ilmu. Ya. Jadi jangan kita lupakan. Nah, demikian. Ini diantara bentuk atau diantara keutamaan ilmu syar'i. Ya. Maka hendaknya kita bersemangat untuk mempelajari agama ini dari sumbernya yang masih murni. Kemudian kita juga bersemangat untuk mendakwahkannya. Dan orang yang paling berhak untuk kita sampaikan dakwah yang mulia ini adalah orang tua kita yang pertama, ya. Kemudian kerabat kita yang terdekat lainnya. Kita ajarkan kepada mereka usuluddin, pondasi-pondasi agama, ya, akidah yang benar, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, ya. Dan pokok-pokok agama yang lain. Nah, jadi sekali lagi, a'zamul bir ay yuqaddim al-ibn alladhi a'tahu Allah syai'an minal ilm ay yuqaddim minhu liwalidayhi bid-darajatil ula wa huwa afdal minal bir bil mal wa ghairihi. Bentuk bakti kepada orang tua yang paling besar, yang paling tinggi adalah ketika seorang anak yang telah Allah berikan kepada anak tersebut bagian sedikit dari ilmu. Tidak harus dia harus menjadi seorang ulama, ya enggak, seorang alul ilmu. Ilmu yang dia sampaikan, ayyuqaddim minhu liwalidayhi, dia ajarkan, dia sampaikan kepada kedua orang tuanya. Dia prioritaskan orang tuanya untuk mendapatkan ilmu ini. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat saja. Wa huwa afdal minal bir bil mal wa ghairihi. Dan sekali lagi, ya, mengajarkan ilmu, berbakti kepada kedua orang tua dengan mengajarkannya ilmu yang benar, ilmu agama yang benar, itu lebih utama daripada berbakti dengan harta. Ya, lebih utama daripada berbakti dengan harta. Ini harus kita ingat baik-baik. Summa yabirruhum bil aqwal wal af'al at-thayyibah. Kemudian juga tidak lupa kita tetap berbakti dengan ucapan kita dan tingkah laku atau perbuatan kita yang baik, ya, yang membuat Allah ridho dan menjadikan keduanya ridho. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dosa yang ketiga yang Rasulullah sebutkan adalah qawlu zur. Dan di sini azzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sya'na shahadatiz zur. Dalam hadis ini Rasulullah sangat menekankan dan membesarkan perkara tentang syahadatuz zur, persaksian dusta. Ya, qaulu zur tadi bermakna syahadatuz zur, persaksian dusta. Rasulullah sangat menekankan sampai Rasulullah ulang berkali-kali. Kenapa Rasulullah melakukan demikian? Li'annaha kadib. Karena persaksian dusta itu adalah kadib, kedustaan. Fal kadib haramun fi syariatil Islam. Dan dusta itu haram hukumnya di dalam syariat Islam. Dusta itu hukumnya haram di dalam syariat Islam. Tidak ada dusta yang ibadah. Oh, ini dusta tapi untuk kebaikan. Tidak ada. Ya. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada dusta yang untuk kebaikan. Saya ingin bohong sengaja, tapi niatnya untuk menolong orang lain, niat saya baik. Tidak ada, ya. Dusta semuanya haram, ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang justru sebaliknya meyakini dusta itu sebagai bagian dari agama, yang mereka sebut dengan apa? Taqiyah. Sampai-sampai mereka meyakini sebuah hadis palsu yang bunyinya la dina man la taqiyata lahu, atau semakna dengan itu, tidak ada agama seseorang yang tidak bertaqiyah. Seorang yang tidak bertaqiyah tidak memiliki agama, sampai seperti itu. Jadi mereka menjadikan taqiyah ini yang hakikatnya adalah dusta, mereka menjadikannya sebagai bagian dari prinsip agama mereka. Ini orang-orang Syiah. Jadi jangan kaget kalau ada orang Syiah yang mudah berdusta lisannya, karena mereka meyakini demikian. Dusta itu ibadah menurut mereka, bahkan menjadikannya sebagai prinsip agama mereka. Ya, wa na'udzu billahi min dzalik. Padahal syariat Islam mengharamkan dusta dengan segala jenisnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu akan menyeret seseorang kepada perbuatan fujur, perbuatan keji. Seorang yang mudah berdusta lisannya, dia tidak akan lama lagi terseret ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji lainnya. Karena dusta akan menyeret pelakunya untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan jelek dan keji akan menyeret seseorang masuk ke dalam an-nar, neraka. Wa mayazalur rajulu yakdzib, dan seorang yang terus-menerus berdusta, wa yataharral kadzib, dan dia tidak takut lagi untuk berdusta, hatta yuktab indallahi kadzdzaban, sampai-sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang kadzdzab, seorang yang pendusta. Wa na'udzubillah. Ini bahayanya dusta. Dusta akan menyeret pelakunya untuk melakukan dosa yang lain. Ya, kalau dia sudah melakukan dosa yang lain, dosa terus, ya, dan dia terus berdusta sampai Allah catat dia sebagai seorang yang pendusta. Dan sebaliknya, kita dihasung untuk, ya, menjunjung tinggi as-sidq, kejujuran. Alaikum bis-sidq, kata Rasulullah, melanjutkan. Wajib bagi kalian untuk bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan menjadikan pelakunya melakukan amalan-amalan kebaikan. Kejujuran akan menjadikan pelakunya kepada kebaikan, membawa pelakunya atau orang yang mengamalkannya kepada kebaikan. Wa inal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun, ya, orang tersebut kepada al-jannah. Pemayazalur rajulu yasduq, dan seorang yang terus-menerus berusaha untuk jujur, tidak mau dia berdusta, ya, walaupun ketika dia berjujur dia harus menanggung resiko, ya. Dan seorang yang terus berbuat jujur, berusaha untuk jujur, sampai hatta yuktab indallahi siddiqa, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, sebagai seorang yang jujur. Nah, demikian ikhwani fillah azami Allah wa iyyakum, tiga dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini, al-isyrak billah, kesyirikan, yang kedua berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga persaksian dusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut dan dosa-dosa besar yang lainnya. Wallahu ta'ala ala a'lam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah iman kita dan taqwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.